keramaian ini ku berdiri sendiri merenungkan nasibku yang sungguh malang ini. Kerasnya kehidupan kota membuat hidupku tak menentu. Awan mendung kelabu yang menggantung di langit seakan jadi saksi kelamnya hidup ini. Kakiku berat untuk melangkah mencari kehidupan baru, merubah nasibku yang malang ini. Gedung-gedung yang menjulang tinggi, hilir mudiknya ribuan manusia, tak memandang ke arah diriku. Begitu kerasnya hidup di kota, persaingan yang semakin menajam membuatku semakin terpencil. Kerasnya kehidupan kota. tak memandang ke arah diriku. Begitu kerasnya hidup di kota, persaingan yang semakin menajam membuatku semakin terbenci. Gedung-gedung yang menjulang tinggi, hilirmu di keriruan manusia, tak memandang ke arah diriku. Begitu kerasnya hidup di kota, persaingan yang semakin